terima tak dekat di hati. Sempat terfikir tuh kembali, walau beda akan ku jalani. Tak ada jauh di mata, dekat di hati. Apakah sama yang ku rasa, ingin jumpa walau ada segan. Tak ada niat untuk berpisah denganmu. Jika masih muda dalam mencari keputusan, maafkan aku ingin kembali seumpama jalan tuh kembali. Jika teringat tentang Dika, jauh di mata, dekat di hati. Tak ada niat untuk selamanya pergi. Jika teringat tentang Dika, jauh di mata, dekat di hati. Tak ada niat untuk berpisah denganmu. Jika memang masih bisa mulutku berbicara, santunkan dengar caci dan pun.